Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Masih kita pada hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun wa kafir." Pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman, ada yang kafir. Adapun yang berkata, kami diberi hujan karena Allah dan karena rahmat Allah, bahwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, kita diberi hujan karena ini, karena bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirun bi, berarti orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ucapan ini Nabi sampaikan setelah bertanya, tahukah kalian, atadrun, atau hal tadrun, mada qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian pagi ini? Dalam keadaan para sahabat dengan Rasulullah SAW salat di atas isris sama, di atas pengaruh langit, atau bekas-bekas langit, bekas-bekas hujan. Ada basah-basah, becek-becek, dan sebagainya. Maka Nabi menyatakan, atadrun, atau hal tadrun, mada qala rabbukum? Tahukah kalian apa dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab oleh mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dari sini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah pertama, ilqa'ul alim al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabirahum. Pertama, bolehnya seorang alim, seorang pengajar, bertanya kepada murid-muridnya. Liyakhtabirahum. Untuk nguji mereka. Untuk ngetes mereka. Baik. Tahu kalian, kalau mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, berarti mereka benar dan memiliki adab yang benar. Demikian pula boleh bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Kamu, apa makna tauhid? Kamu, ila kam yanqasim at-tauhid? Kamu, mad dalil ila akhirih. Fahada yajuz lil'alim. Yang kedua, kalimat ala ashabihi. Yang dimaksud murid-muridnya. Tetapi diistilahkan dengan sahabat-sahabatnya. Karena mereka, murid-murid di zaman atau di masa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak menyebutnya dengan murid, tapi menyebutnya ashab. Ashabi, ashabi. Demikian pula para imam-imam setelahnya. Kamu lihat Imam Ahmad, murid-muridnya dijuluki dengan ashabu Imam Ahmad. Demikian pula Imam Malik, ashab Malik. Ashab Abu Hanifah, ashab, ashab. Yang mananya sahabat-sahabat. Artinya mereka memperlakukan murid-muridnya seperti sahabat. Barakallahu fikum. Sehingga dipanggil dengan ashab. Adapun istilah murid, dari kata arada yuridu, muridan, itu istilahnya sufi dengan syekhnya. Yang gurunya disebut dengan syekh, muridnya dikatakan muridun. Alladhi arada syai'an, muridu syai'an. Dan kemudian perlakuannya pun berbeda. Seperti budak kepada tuannya. Ini barakallahu fikum. Kalau tidak percaya silakan baca kitab-kitab sufi mereka. Ketika bicara tentang syarat seorang murid kepada syekhnya. Termasuk tidak boleh mengambil dari selain syekhnya. Dikatakan kalau itu tidak mangkul. Harus satu saja syekhnya. Ila akhirih. Akhirnya terbawa sampai ke dalam bahasa Indonesia kalimat murid. Padahal dari kata arada yuridu. Ala kulli hal. Alhamdulillah dari istilah saja ashab dengan murid-murid atau ashab dengan muridun itu sudah memiliki perlakuan yang berbeda. Kalau ahlus sunnah dengan ashab, para masyayikh, imam-imam dengan ashabnya memperlakukannya seperti ashab. Sahabat-sahabat. Sedangkan mereka tokoh-tokoh sufi melakukan muridun atau muridihim. Melakukan muridihim seperti budak-budaknya. Nah. Yang ketiga. Jawabannya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Fihi husnul adab. Jawaban ini penuh dengan adab yang baik. Husnul adab. Yani adab bagi yang ditanya, ketika ditanya apa yang dia tidak tahu, maka hendaklah dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Maknanya, ayyakilal ilma ila alimihi. Artinya menyerahkan ilmu kepada alimnya, bahwa yang lebih tahu adalah Allah. Dan kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yajib, dan itu harus. Kalau kamu tidak tahu, katakan aku tidak tahu. Maka pelajaran adab dari jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam itu ada beberapa sisi. Sisi pertama, kalimat tersebut. Artinya jawaban tersebut kalimat yang bagus, kalimat yang memasrahkan ilmu kepada ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling alim, dan kemudian yang diberi wahyu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi kedua, dari sisi adab untuk mengakui diri bahwa diri tidak tahu. Kata tidak tahu itu adalah nisful ilm, separuh ilmu. Bahkan para ulama menyatakan awal pertama kamu harus belajar adalah belajar untuk menyatakan saya tidak tahu. Kamu belajar ini. Pelajaran pertama. Kamu sekarang ini belum tahu. Sehingga kalau ada yang nanya, katakan saya tidak tahu. Dengan lafaz yang bagus, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu pelajaran penting. Sebab kalau ada orang yang dalam keadaan tidak tahu terus memaksakan untuk tahu, biasanya justru akan merusak. Akan menjawab tanpa ilmu. Akan berdusta atas nama Allah. Atau berdusta atas nama Rasul. Atau berdusta atas nama agama. Bahwa ini yang sunnah padahal tidak sunnah. Ini yang harus padahal tidak harus. Itu bahaya sekali. Berarti sisi kedua, jangan berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian menentukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Barakallahu fikum, dan sudah dibahas yang ketiga. Bahwa ketiga kita punya rincian. Mudah-mudahan masih ingat apa rincian kemarin. Kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam itu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kalau Rasulullah SAW wafat, tergantung apa yang ditanyakan dan apa pembahasannya. Kalau berkait dengan masalah agama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dua-duanya kita sebut karena memang agama dari Allah melalui lisan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tetapi kalau permasalahan dunia, kita tidak mengakui adanya alimul ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menyatakan Allahu a'lam. Tidak menyatakan Allahu wa rasuluhu. Kalau ada orang yang bertanya, mana kuncinya? Allahu a'lam. Tidak mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang pernah saya dapatkan dari beberapa masyayikh di majlis Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Qala, selanjutnya, ucapan asbaha min ibadi, bahwa Allah berfirman asbaha min ibadi, pagi ini hamba-hambaku, ada yang mukmin ada yang kafir. Kalimat min ibadi, al-idafatu huna lil'umum, bukan lit-tab'id. Baik, bukan sebagian saja yang terbagi, yang lain tidak terbagi, bukan. Tetapi namanya hamba-hambaku nanti akan terbagi menjadi dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Bidalil taqsim ila mukmin wa kafir. Apa dalilnya kalau itu lil umum? Karena Allah menyatakan dengan pembagian mukmin dan kafir. Kalau pembagian mukmin dan kafir seluruhnya. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah yang menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang mukmin, di antara kalian ada yang kafir. Berarti semua terbagi jadi mukmin dengan kafir. Mukminun bi wa kafir. Ai kafirun bi. Idza taqada anna lin-nau'i ta'thiran fi inzalil matar. Dia kafir kalau meyakini bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan. Fahada kufrun. Itu adalah kekafiran. Lianahu syirkun fir rububiyah. Karena itu adalah kesyirikan dalam masalah rububiyah. Wal musyrik kafir. Wa illam ya'taqid dzalik fa huwa minal musyrik syirkal asghar. Kalau tidak dengan keyakinan bahwa bintang-bintang tadi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan menentukan takdir, berarti syiriknya syirik kecil. Musyriknya musyrik dengan syirik kecil. Atau kafirnya dengan kafir, kufur yang tidak keluar dari millah. Likaunihi nusiba au nasaba ni'matallah ila ghairih. Karena dia menisbatkan kenikmatan Allah kepada selainnya. Walianallaha lam yaj'alin naw'a sababan liinzalil matar fih. Dan karena Allah tidak menjadikan bintang atau perjalanannya, bintang atau manazilnya, tempat-tempat singgahnya, Allah tidak jadikan sebagai sebab turunnya hujan. Baik. Maka secara sebab akibat pun salah. Mungkin ada yang berkata, maksud saya bukan bintang itu yang menentukan, tapi karena sebab bintang ini turun hujan. Itu pun salah. Emang karena sebab bintang itu? Dan sudah pernah dibahas secara logika, apalagi secara dalil. Sudah jelas mereka tidak punya dalil. Secara logika juga sudah jelas. Apa itu? Munculnya bintang itu, apakah cuma di situ? Dia berpindah tempatnya. Taib, hujannya di mana? Di satu tempat atau di banyak tempat? Di banyak tempat. Masa kamu katakan bintang itu menunjukkan akan turunnya hujan lah di tempat lain? Kenapa tidak sama? Padahal sama-sama melihat bintang yang sama. Bahkan barakallahu fikum, di satu kota saja, di tempat kalian sini, kadang-kadang di sini hujan, di sana enggak hujan. Bagaimana? Apakah bintangnya berbeda? Apakah manazil nau'nya berbeda? Ya enggak mungkin berbeda. Satu tempat kok. Bahkan kamu dan saya dan kita semua pernah menyaksikan perpisahan hujan dengan tidak hujan di satu tempat. Yang kalau kamu nenggak ke atas, sama bintangnya. Pernah lihat? Kalau saya berapa kali melihat. Di sini hujan, situ enggak hujan. Sehingga waktu anak kecil waktu main-main, wah oh, kesana enggak hujan, padahal di sini hujan. Kemudian berjalan hujan itu. Saya lari seperti dikejar hujan. Sambil main-main sama anak-anak waktu itu. Ini barakallahu fikum. Tanyakan pada mereka, kalau seperti ini keadaannya bagaimana? Kalau lihat ke atas jelas bintang yang terlihat sama. Kenapa yang situ hujan, sini enggak hujan? Maka itu kaidah-kaidah yang batil, barakallahu fikum. Mungkin kalau mau bilang sebab akibat, mereka akan berkata awan. Oh ada awan, tak lagi hujan. Walaupun belum tentu. Belum tentu. Tetapi karena memang hujan itu, awan itu yang membawa hujan. Dan itu ada dalilnya dalam Quran, bukan satu, bukan dua. Sebagaimana juga hadis, ketika datang awan seperti terus, seperti tameng, mendekat, ternyata besar, dan kemudian turun hujan. Itu juga jelas dari awan. Qanifidina azukumullah. Qala, wa innama huwa fadlun minallah. Kenapa dikatakan kufur? Karena mereka menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah. Paling sedikit kufur nikmah. Padahal itu adalah fadlun minallahi wa rahmah. Itu adalah pemberian dari Allah dan rahmat dari Allah. Yahbisuhu idha sya'a wa yunziluhu idha sya'a. Allah tahan hujan kalau Allah kehendaki. Dan Allah turunkan kalau Allah kehendaki. Wa dalla hadzal hadis. Dan hadis ini juga menunjukkan dalil annahu la yajuz li ahadin an yudhifa af'al Allah ila ghairihi. Tidak boleh seseorang menisbatkan fi'il-fi'il Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kamu tahu hujan itu dari awan secara sebab akibat, tetapi jangan lupa yang kamu sebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Bukan bicara sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan sebab dan musababnya. Alhamdulillah. Allah berikan pada kita rahmat. Ya Allah suqya rahmah, la suqya adab. Ya Allah jadikanlah hujan ini tuangan rahmat, jangan tuangan adab. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah ini tuangan yang bermanfaat. Karena tahu dan karena yakin bahwa ini tuangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ala sabilil majaz, jangan menisbatkannya kepada selain Allah walaupun cuma majazi, bukan makna hakiki. Walaupun cuma majazi. Apa majazi? Makna kias. Itu kan maksudnya makna kias, bukan makna sebenarnya. Wah, makasih awan. Maksud saya bukan begitu. Gak bisa. Gak bisa. Mulutmu sudah salah. Karena awan tidak akan berjalan ke sini tanpa perintah Allah. Awan gak akan menurunkan hujan tanpa perintah Allah. Semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menisbatkan rahmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banjir, hah? Bagaimana? Kemana kita nisbatkan? Termasuk ta'adduban, berada pada Allah baru kita bicara sebabnya. Ini karena sampah dibuang sembarangan. Ya. Kalau tidak akan cepat air itu lewat. Ya. Ini karena mereka menebang pohon sehingga tidak ada lagi yang menahan air, maka terjadilah longsor. Kita tahu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi ta'adduban ma'allah. Kalau rahmat kita nisbatkan pada Allah dan kita syukuri, kalau perkara yang sebaliknya kita hendaklah melihat apa kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita lihat sebab-sebabnya dan kita enggak tahu, berarti dosa-dosa kitalah penyebabnya. Ini karena kesalahan-kesalahan kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah ghaffara. Yursil samaa 'alaikum midrar. Naam. Qala wa aidan al-ba'u tahtamil ma'ani. Huruf ba memungkinkan sekian makna. Wa kulluha la tasduq bi hadzal lafdh. Dan semuanya tidak cocok dengan lafaz tersebut. Ainul khalaf. Narji ila al-hadis. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qala Allah ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Kemudian berkat setelah itu. Fa'amma man qala mutirna bi naw'i kada fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Kita rujuk pada kalimat ini. Adapun yang berkata hujan ini turun bi naw'i kada. Mutirna bi naw'. Huruf ba ini apa maknanya? Hujan dengan bintang. Atau hujan karena bintang. Atau hujan dari bintang. Mana? Ada ma'ani. Ada ihtimalat. Ada kemungkinan-kemungkinan. Tetapi ternyata kemungkinan-kemungkinan itu semuanya tidak tepat. Qala rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman al-Syekh. Atau pertama Sulaiman al-Syekh. Kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman al-Syekh. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Menyatakan kulluha la tasduq bihadzal lafaz. Semuanya tidak tepat dengan lafaz ini. Falaisat lisababiyah. Jelas ba tidak bisa dipakai untuk sababiyah. Maksud saya sebabnya bintang. Kalau sebabnya bintang, kamu enggak akan berkata dengan binau ikada. Karena bi tidak menunjukkan sebab. Wala lilisti'anah, tidak pula lilisti'anah, apalagi. Kalau lilisti'anah seperti a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, itu lilisti'anah. Seperti bismillah Rahmanirrahim. Apa ba? Ba lil isti'anah. Taib. Mutirna binau. Apakah lil isti'anah? Tambah jauh. Iya. Salah. Tidak salah. Kalau tidak berarti kamu berbahasa dengan bahasa yang salah. Mau isti'anah kok pakainya salah. Kalau iya. Beristi'anah. Lebih parah lagi. Masa beristi'anah pada bintang? Taib. Lama arafta min anna hadza batilun. Maka saat itu engkau tahu bahwa ini adalah batil. Kalimat mutirna binau ikada batilun. Wala tasduq aidan ala annaha lil musahabah. tidak benar pula kalau ba itu lil musahabah. Kamu sahabah. Beriringan. Seperti contohnya hadis tentang mengusap kepala. Atau ayat malah. Wamsahu biru'usikum. Dengan ba. Wamsahu biru'usikum. Usaplah dengan kepala kanan. Apa maknanya ba? Lil musahabah. Beriringan bersama-sama. Atau kalimat masyaina bisayara, mengiringi kamu dan kendaraanmu bersama-sama. Ilmu sahabah, beriringan. Apakah tepat kata mereka bahwasanya kami maksudkan bukan bintang itu yang menentukan hujan, bukan, tetapi karena ada bintang itu maka hujan itu datang beriringan bersama-sama. Maksud saya waktunya musim hujan sekarang. Oh, sudah Desember. Oh, sudah Januari. Sudah banyak hujan. Itu maksudnya. Dijawab pula bahwa itu pun la tasduq. Kalimat ba'lil musahabah di sini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Li'annal matar qad yaji'u fi hadzal waqt wa qad la yaji'u fi. Karena kadang hujan datang di bintang itu, kadang juga tidak di bintang itu. Dan sudah saya katakan tadi, pernah hujan separuh-separuh. Separuh Cirebon Timur hujan, Cirebon Barat, Cirebon Barat enggak hujan. Jelas bintangnya sama. Bagaimana dikatakan ilmu sahabah? Apakah hujan selalu beriringan dengan bintang itu? Nyatanya tidak. Yang mana? Yang ini katanya enggak hujan kok, padahal ada bintang itu. Yang ini mengatakan hujan kok, padahal ada bintang itu. Berarti tidak pasti. Dan itu batil. Tidak mesti hujan itu turun pada bulan tersebut atau pada bintang tersebut atau pada yang lainnya, pada anwa. No. Tidak mesti. Qad yaji, qad la yaji. Qad yaji'u fi hadzal waqt wa qad la yaji'u fi. Wa innama yaji'ul mataru fil waqti alladhi arada Allah. Hujan itu turun di waktu yang Allah kehendaki untuk datang. Aradallahu maji'ahu birahmatihi, dengan rahmatnya, wa hikmatihi, dengan hikmahnya, wa fadlihi, dengan keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma'nan tuhmal 'alaihi al-ba fi hadzal lafdh al-manhi 'anhu fasid. Maka semua makna yang terkandung di dalam ba pada ucapan mutirna binau kada wa kada, semuanya fasid. Mau ditafsir kenapa, tetap batil. Mau dikatakan sebab akibat batil. Mau dikatakan sebagai musahabah batil. Mau dikatakan sebagai isti'anah batil. Atau sababiyah juga batil. Kulluha fasid. Maka jelas kalimat itu tidak boleh diucapkan. Maka hadis tadi sangat tegas menyatakan bahwa Allah berfirman, siapa yang menyatakan mutirna binawi kada fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Intah. Barakallahu fikum. Salatu taufiq wal afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.